bonsai alam jaya, kecil berharga bagi semua. Saya bareng semuanya, bonsai alam jaya, semua sahabat kru dari bonsai alam jaya. Satu komposisi berikut ini, sama-sama goyang yuk. Yang kiri juga spesial satu nomor lagu berikut ya. Oh, dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih banyak Mas Bram.